warni jadi ku harapan samar kateang halang dada nuraca kasahap kudu midang dem halang dada nuraca kasahap diri mahnya titip diri sang-sang badan tadi dia nu ayak kumpulamunang keringan merupa hidik lamunan cita-cita pangharapan kening hati kinkin sulaya janji marga hati kinkin rasa duka selayanu jadi marga nakasa hadiri mengangan panggil titipkan badan sakujun kasaha nganter panglipu danu iya nu ayah kumpul impian jungjunan tentang lagu pengharapan nu ayah kumpul impian genik dada raca sulaya nu jadi